بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan melambai, ibu-ibu jangan lambaikan tangan. Ibu-ibu jangan lambaikan tangan. Nanti bahan ceramah saya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tua-tua kita hormati, yang muda-muda kita sayangi, betul? Betul. Anak-anak muda saya sayangi semua, anak-anak sekolah, kawan-kawan dari FPI, Allahu Akbar. Kawan-kawan dari pemuda Pancasila, Pancasila. Tak bertentangan antara Pancasila dengan Allahu Akbar, betul? Justru yang menyusun Pancasila itu adalah orang-orang ulama-ulama kita yang dulu berteriak Allahu Akbar. Jangan takut dengan Allahu Akbar, jangan takut dengan Pancasila. Dalam hembusan Pancasila ada Allahu Akbar, dalam hembusan Allahu Akbar ada Pancasila. Allahu Akbar, kul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Yang muda kita hormati, yang tua kita muliakan. Bersama kita ada Buya Amin, Haji Amin, LC. Saya jumpa beliau tahun 2000 waktu haji, pas sedang mau melontar jumroh. Saya tanya, katanya Pak Haji dari Mesir, Kairo ya? Iya. Tahun berapa Pak Haji Amin di Kairo? Belum kau lahir, aku udah di Kairo dah. Pucat awak di mauknya. Anak menantu beliau, kawan saya, sahabat saya, sama-sama dosen di UIN Suska Riau, Haji Amin. Tentu yang urutan nama haji-haji dulu kita sebut. Pertama Haji Amin, habis itu Haji Muhyiddin. Walaupun dia jual bubur karena dia istiqomah, jadi juga dia berangkat haji. Habis itu Haji Sultan Jorgi Haji. Mereka tak saya suruh kemari, karena kalau dia tegak kemari, kalah saya. Bagus saya suruh orang itu duduk belakang kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir, Bapak Kapolres hadir, Bapak Dandim hadir, alim ulama hadir, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Ada pula isu-isu katanya datang saya kemari masalah politik, politik, politik. Apa ini? Siapa saja yang mau ke Kisaran pasti lewat sini kan? Kebetulan saya lewat, dibelokkan untuk kemari. Tak ada politik-politik. Siapa di antara kalian yang tak setuju dengan politik, ah balik saya balik, berangkat kami langsung. Apa politik-politik? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibuatlah pula jamaah di ujung sana. Awak ceramah di sini. Paksa pakai teropong melewat. Saya tahu bapak-bapak dari pihak keamanan, kawan-kawan takut tidak terkendali. Khawatir kalau jamaah dekat tak terkendali. Ini orang baik-baik semua, betul? Ini kan karena ancaman-ancaman di internet. Abdul Somad masukkan ke dalam karung, pukul dengan benda tumpul, darahnya terasa manis. Rupanya datang kawan-kawan kita di sosial media mencari siapa ini orang yang mengancam-ancam Ustaz Somad. Pas dicari-cari-cari dapat videonya, namanya Andre. Rupanya yang naik ojek tak bisa bayar. Itulah yang mau ngancam. Alhamdulillah tak ada ancaman di Batubara. Namanya memang seram, Batubara. Batu yang membara. Tapi orangnya baik-baik. Jangan pernah mengganggu Batubara. Karena sekali dia menyala, dia akan mati sampai selamanya. Betul? Mana tahu Ustaz itu tak bisa tegak berdiri, siapkan tempat duduk. Oh, tempat air minum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh pemimpin terbaik sepanjang masa. Waktu Nabi di Makkah, ada dia jadi pemimpin? Waktu Nabi di Makkah, segan orang sama dia. Abu Jahal, Abu Lahab mengejek dia. Solat dia di samping Ka'bah. ikat mereka lehernya, mereka siram bagai kotoran onta. Datang anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menolong saking lemahnya. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan. Abdul Somad ini orang tak segan, orang tak takut. Kenapa sekarang orang tak takut? Karena dia tak ada kekuasaan. Coba kalau saya ada kekuasaan, pasti orang takut sama saya kan? Betul atau tidak? Saya jadi imam tadi sholat subuh, Allahu Akbar. Selesai subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kalau selesai sholat, maaf, andai bapak ibu makmum di belakang, saya jadi imam. Nabi selesai sholat, dia menghadap ke jamaah. Dia tanya satu-satu, Asyhadu an fulan, Asyhadu an fulan, Asyhadu an fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Begitu. Bapak yang sholat imam subuh tadi, ada yang berani bertanya ke makmum begitu? Ada? Saya tak berani. Tak berani. Belum pernah seumur hidup saya jadi imam, saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Tak berani saya tanya. Kalau saya tanya, mana si anu? Dia tak ada Ustaz, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya jadi bupati Batubara. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya balik ke belakang, lalu saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala bandar, mana kepala kantor, mana kemenak, mana kadis, mana ini, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Bisa. Maka kita angkat pemimpin yang bisa sholat, bukan somat. Sholat. Angkat pemimpin yang bisa jadi imam sholat. Tak bisa sholat maghrib Pak Ustaz, tak apa-apa, sholat zuhur aja dulu. Mana tahu nanti terpilih pemimpin, tak bisa dia sholat maghrib, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur bapak-bapak pun yang ketawa-ketawa aja, rupanya suruh jadi imam tak juga bisa. Kalau mau latihan, jangan langsung sholat maghrib, tapi sholat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Mana tahu orang kita baca apa? Wantainya tegak lama-lama. Habis itu datang orang bertanya, lama betul kau tegak tadi? Iya. Apa yang kau baca? Kul wallah. Kenapa lama betul? Ku baca 10 kali kulang-kali. Nanti udah mental agak-agak kuat, warulah baca ayat agak panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biarkan dulu makmum baca Fatihah, karena dia mau baca Fatihah di belakang. Sudah selesai baru baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahussamad. Masyaallah. Selesai sholat ditanya orang, aku tadi penasaran betul ayat apa yang dibaca Pak Upati ini. Rupanya qul hu juga. Kenapa ayat itu yang bapak baca pak? Aku pernah membaca sebuah hadis, ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat ayatnya kulhu kulhu kulhu. Ketika ditanya, mengapa ayatmu kulhu tak pernah berubah? Uhibbuha, aku cinta kepada kulhu Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iya ada ghalakal jannah, cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk surga. Makin yakin tentang kulhu Allah ini kan? Nah, nanti kulhu Allah lagi ya. Nah, kalau takut gitu. Ini jadi imam dibaca surat panjang-panjang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Begitu sampai di tengah tak nampak tepian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang keberapa dia? Datang kawan di belakang, kul huwallah aja lah. Kul huwallah. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa sholat. Ini kan negara demokrasi, ini kan negara Pancasila, ini kan bukan negara Islam. Betul. Salahkah orang Islam memilih pemimpin yang bisa sholat? Apa salahnya? Dalam dunia demokrasi, one man one vote. Bahasa batu baranya, one man one choice. Satu orang satu suara, satu orang memilih satu suara. Kalau di negeri ini ada orang banyak, lalu orang banyak memilih satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, dan kalian memilih pemimpin yang sholat, ada yang tak sholat, ada yang sholat, siapa yang menang? Yang sholat apa yang tak sholat? Yang sholat. Yang paling bahaya, orang yang sholat memilih yang tak sholat. Mengapa bisa terjadi? Karena money politik. Money, duit politik, duit politik. Dikasihnya sembako dua bungkus, selesai. Tapi insya Allah, orang Kabupaten Batubara, orang apa namanya, Indrapura, jangankan sembako, duit 100.000 pun tak laku di sini, ya kan? Saya sebar 100.000, pilih saya, pilih saya. Pak, 100.000 tak laku di sini. Kami duit, kami banyak, sawit kami lebar. Tengok sawit. Sawit siapa tuh? Mana aku tahu tas punya siapa? Pokoknya lebar di sini. Sawit tak laku. Oh, kalau gitu ku naikkan 300, tak laku. 500, tidak. 1.000.000. Ah, itu banyak tuh, Pak. Ma, agak berpikir juga, Pak, 1.000.000 nih, Pak. Langsung mereka telpon Ustaz Somad di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad, betul tak salah lagi. Ini Ustaz ada pula orang ngasih 1.000.000, gimana nih Pak Ustaz? Haram. Kamu udah aku sampaikan kemarin waktu Indrapura, sekali haram, haram. 1.000.000 haram. 1.000.000 Pak Ustaz, haram. Nanti aku transfer 50% untuk Ustaz. Ah, ulama tak sepakat mungkin. Ada beberapa mazhab tentang masalah ini. Berapa mau kau kirim? 50.000 Pak Ustaz, haram. 500 Pak Ustaz. Makruh, makruh. Kalau ada ustaz macam itu ustaz hantu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ustaz ni ngapain pula datang-datang kemari? Jauh-jauh dari Riau sana kemari, ngapain dia kemari? Ini ku tunjukkan KTP ku ya. Tunjukkan KTP ya. Nampak tulisan sini. Pak, minta tolong, Pak. Coba baca, Pak. Siapa nama saya sih? Baca. Kuat-kuat, Pak. Nama Abdul Somad Batubara. Jangan nanti kalian fitnah. Somad ngapain jauh-jauh datang ceramah kemari? Namaku Batubara. Aku Somad Batubara. Pas mau ngurus surat keterangan ke Mesir dulu, dari Dinas Pendidikan, ditanya orang. Mau kemana, Pak? Mau ke Mesir, Pak. Sudah lama Islam, katanya. La ilaha illallah. Ini bukan saudara Kosmas Batubara. Batubara di sini, ini Batubara Melayu. Di Sumatera Utara sana ada namanya Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara itu dulu dituliskan oleh kakak saya di ijazah SD, Abdul Somad Batubara. Tapi bukan berarti orang Mandailing Batubara tak baik. Baik, ulama-ulama besar di kota Makkah sana. Ada satu majlis khusus di Masjidil Haram. Siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Lama saya berpikir, Mandili ini apa? Rupanya Mandailing Natal. Luar biasa. Ada pegawai PTPN. Baik betul sama saya. Sayang betul sama saya. Saya heran, kenapa dia baik betul sama saya? Pas kayak telusuri, kenapa kau baik betul sama ustaz abang saya jauh di atas? Kapan kita bersaudara? Aku mah tondang ustaz Batubara. Batubara itu abang kami. Gitu. Tak, saya bilang saya Batubara Melayu, saya diam. Cuman pas persatuan Mandailing ngundang, ustaz, kami persatuan Muslim Mandailing mau ngundang ustaz. Bisa insya Allah datang, tapi pakai bahasa Mandailing. Wah, kena sekali ini. Mau Mandailing, mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, kita semua disatukan oleh satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, Ustaz Somad itu ekstrem. Dia hanya mengaku yang bersyahadat saja. Bagaimana kalau ada non-muslim di sini? Orang Islam tidak pernah menyakiti non-muslim. Syarat pemimpin pertama, salat. Yang kedua, melindungi, mengayomi semua rakyatnya. Betul? Memang dia sholat, memang dia puasa, memang dia berkhitan, memang dia bersunat. Tapi Nabi tak pernah bawa parang panjang. Ayo, potong semua. Pernah ada Nabi mengatakan, potong semua. Siapa yang tak bersunat? Sunat, sunat, sunat, sunat, sunat. Nabi menghormati perbedaan. Syarat yang kedua, pemimpin mesti bisa menghormati perbedaan dalam bertetangga. Bertetangga dengan Kristen, boleh apa tak boleh? Bertetangga dengan Hindu-Buddha, boleh apa tak boleh? Satu kantor dengan Hindu-Buddha, boleh apa tak boleh? Boleh, tapi kalau sudah masalah keadilan, masalah kepemimpinan, masalah pernikahan, masalah akidah, masalah mengangkat orang yang akan menentukan APBD kita, masalah mengangkat orang yang akan menentukan masjid kita, masalah mengangkat orang yang akan menentukan MTQ kita. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu nama'abud lakum dinukum. Harus jelas. Saya tak ingin selesai ceramah ini semua balik ke rumah membawa pisau potong cabai. Aku setelah mendengar ceramah Ustaz tadi makin keras aku sekarang. Siapa saja yang tak seagama denganku, pancung kepalanya, larikan motornya. Oh, bukan begitu. Sesama seakidah, jaga persatuan. Tapi dengan yang orang tidak seagama, mungkin kau bukan tidak seagama dengan aku, mungkin kau tidak satu akidah dengan aku, tapi kau tetaplah sama satu negara, kesatuan negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mesti dipahami dengan baik. Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi, Nabi Muhammad bertetangga dengan Nasrani, Nabi Muhammad didatangi tamu dari Najran, agamanya Kristen, disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya sayang kepada manusia, bukan hanya pada Yahudi, bukan hanya pada Nasrani. Nabi Muhammad melindungi semut-semut yang ada di lubang tanah. Tak pula ada lubang. Pergi ke lubang tanah, mancing, camping, surfing, diving, tiba-tiba nampak lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang, kencing situ. Jangan. Nabi melarang, haram kencing di lubang tanah. Apa sebabnya? Dalam kitab Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai ada dua sebab kenapa tak boleh kencing di lubang tanah. Pertama, karena lubang tanah tempat tinggalnya masakinul jin, tempat jin. Itulah mengapa banyak anak SMP diganggu jin, dikencinginnya lubang tanah. Ngamuklah jin itu naik ke atas. Wah, akhirnya anak-anak itu kemasukan setan. Bacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa kau ganggu anak kami? Kenapa kau ganggu? Dikencinginya rumah kami. Kenapa kau ganggu anak kami? Celana kami dipakainya. Celana jin dipakainya. Apa tak mengamuk jin? Dua kali dia mengamuk. Pertama rumah kami dikencinginya. Yang kedua celana kami dipakainya. Menjerit celana jin. Alhamdulillah di Batubara tak ada orang pakai celana jin. Satu pun tak ada. Hebat. Entahlah kalau berdiri nanti nampak. Yang kedua, kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam tanah ada anai-anai. Tahu anai-anai? Karena dalam lubang tanah ada serangga, rupanya di dalam tuh ada anai-anai yang sedang pilkada. Mereka sedang pasang baliho-baliho. Dan mereka tak lama lagi akan mencoblos. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Hancur KPU-KPU mereka. Mati jurkam-jurkam mereka. Akhirnya jin, seremut, selangga marah. Cari agama di dunia ini yang melarang serangga disakiti. Ada orang sahabat mengambil obor, dinyalakannya di bawah sarang semut. Ada sarang semut tergantung di atas pokok kayu, dinyalakannya, dicucuk-cucuknya. Marah Nabi melihat. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Tak boleh menyakiti dengan api. Senang dia menengok semut itu lari tunggang langgang lintang pukang. Tak boleh. Ada pula buku saya, Rizal. 99 tanya jawab solat. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemana tadi? Syarat yang pertama, pemimpin solat. Orang yang solat tidak sah solatnya kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah mengapa kalau nanti banyak gambar saya berfoto sedang menunjuk begini, itu saya sedang bersyahadat. Coba tengok orang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Ada. Makanya khotib Jumat Coba tengok khatib Jumat Masjidil Haram Masjid Nabawi. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayyi minhum wal amwat. Cara berdoa di atas mimbar dua. Yang pertama angkat telunjuk, yang kedua angkat tangan. Tapi saya lebih memilih mengangkat telunjuk. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Begitu cara berdoa. Jadi jangan katakan, apa Ustaz ini gini? Banyak ibu-ibu nanya, kenapa Ustaz kalau berfoto begini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Gitu. Ketika ada bini, kalau pas tak ada, apa artinya? Baru satu. Pas pula yang tanya orang Mandailing, apa itu Ustaz? Sada dope. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang kedua adalah dia mesti bisa mengayomi masyarakatnya, melindungi masyarakat semutnya. Ada orang memotong kambing, diambilnya pisau, lalu diasahnya di depan biji mata kambing. Diasahnya pisau itu, marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amautatin. Apakah kau membuat kambing itu mati berkali-kali? Kenapa kau asah pisau di depan mata kambing? Dulu saya kecil diajari atuk-atuk nenek-nenek dulu. Jangan kau asah pisau di mata kambing. Asah dulu di dapur. Saya tak tahu dalilnya. Rupanya itu ada dalam hadis Nabi. Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Menengok mata pisau yang tajam. Berkedip-kediplah mata kambing. Aikmah tak lama lagi ini. Nabi mengajarkan jangan kau asah pisau di mata kambing. Apa maknanya? Sedangkan menteror kambing aja tak boleh, apalagi menteror ustaz. Apalagi menteror makobrimob polisi di teror. Mereka menegakkan tugas menjaga negara. Berangkat mereka dari rumah kerja, dilangkahkannya kaki tangan, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Dibunuh perampok mereka, dibunuh pembandar narkoba, mati syahid mereka di jalan Allah. Betul? Mesti harus kita hormati pekerjaan. Bahwa ada oknum-oknum ya, dimanapun ada orang salah, dimanapun ada orang tak betul. Tapi jangan sampai tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, mana betul, betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini mesti kita pertajam lagi. Syarat pemimpin yang kedua, maka dia mesti bisa mengayomi semuanya. Ketika umat Islam berkuasa di Palestina, berapa ratus tahun namanya Islam berkuasa, sampai hari ini gereja masih tetap tegak berdiri di Palestina. Gereja tetap tegak berdiri di Mesir, Kairo. Tanya Buya Amin, tanya Haji Amin. Ada nama gereja San Catherine tetap tegak berdiri. Indonesia, agama terbesar apa? Masyarakat yang paling besar agamanya apa? Apa objek wisata Republik Indonesia? Candi Borobudur. Seandainya orang Islam ini ekstrim, asal beda agama ratakan dengan tanah, itu tak ada lagi Candi Borobudur. Orang kesana nengok apa? Boro-boro. Rata saja tanah. Tapi umat Islam tidak pernah menghajarkan, menghancurkan. Mesir, Mesir itu umatnya Islam apa tak Islam? Mesir negeri Islam, mayoritas Muslim. Objek wisatanya apa? Piramid. Piramid itu Islam apa tak Islam? Tak Islam. Piramid yang membangunnya Fir'aun. Istana Fir'aun tegak berdiri di Luxor. Istana Fir'aun tegak berdiri. Piramid itu apanya Pak Ustaz? Piramid bukan istana. Apa itu? Kubur. Kubur piramid tajam ke atas. Kenapa dibangunnya tajam? Biar supaya ruhnya cepat naik ke atas. Begitu kata Raja-Raja Mesir. Yang dimakamkan di piramid itu hanya raja-raja saja. Kalau rakyat jelata tak dimakam dan piramid, mana campakkan ke sungai ini? Digali mereka tanah. Hebat piramid itu Bapak Ibu. Batunya aja satu biji, batu batanya 2000 kilo, 2 ton beratnya. Sebesar sound system. Tapi pintunya tak besar, pintunya kecil aja. Pintu piramid kecil. Supaya apa? Supaya semua yang masuk ke dalam menunduk. Bapak Ibu kalau mau buat pintu semua tamu menunduk, buatlah pintu kecil. Masuk Pak Gubernur, nunduk juga. Yang tak mau menunduk, siap-siaplah kening bengkak. Saya mau buat ide juga. Nanti kalau buat rumah, saya buat pintunya kecil. Siapa aja mau masuk ke dalam. Tapi Bapak Ibu jangan buat macam itu. Kalau Bapak Ibu buat rumah macam itu, saya takkan mau menunduk. Kenapa? Saya masuk menungging. Kita dia lawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun gagah perkasa, semua anak-anak kecil disembelih, potong leher mereka. Yudhabbi'una abna'ahum, anak-anak kecil potong, habisi, potong lehernya. Wa yasta'yuna nisa', yang perempuan biarkan, yang laki-laki potong, habisi. Tapi akhirnya Fir'aun itu juga mampus. Kalau orang yang agak-agak baik mati, tapi kalau orang jahat betul, Fir'aun mampus. Keras sekali Ustaz ini, layak kata-katanya itu tak cocok ditiru. Oke, agak kita lembutkan sedikit. Mampus. Pernah Ustaz nengok Fir'aun? Pernah. Di TV Pak Ustaz, di majalah? Tidak, dengan mata kepala saya sendiri. Datang saya ke Museum Tahrir Square. Datang saya ke museum. Masuk saya ke dalam. Mana tempat Fir'aun? Saya tanya security. Mana tempat Fir'aun? Di atas. Rupanya Fir'aun walaupun sudah mati, di atas juga tempatnya. Naik saya ke atas. Begitu pas saya mau masuk ke dalam kamar Fir'aun, berdetak jantung saya keras. Kenapa? Karcis 100 pon. Kurang ngajar juga Fir'aun. Udahlah di bawah awak bayar, di atas bayar juga lagi. Wah, keluarkan dompet, bayar. Emanglah, udah mati pun payah juga mau nengok dia. Sampai ke dalam saya tengok peti kaca. Saya keluarkan kamera, mau moto. No kamera, no kamera, kata penjaga. No, tak boleh, mamnu taswir, tak boleh foto. Oh, tak boleh dia foto. Oke, nanti kalau ada orang larang-larang foto, nanti Fir'aun. Ustaz Somad lah itu. Nah, saya boleh, tapi janganlah pula banyak-banyak, sikit-sikit aja. Lalu kemudian saya tengoklah dia di dalam tabung kaca. Kenapa Fir'aun dibuat dalam tabung kaca? Karena kalau di luar kaca, nanti jasadnya akan rusak, kena bakteri. Akhirnya di dalam kaca, matanya, mulutnya gini. Lama saya tengok dekat-dekat. Saya bacakan ayat kursi. Allah Allah. Saya tengok rambutnya, macam rambut jagung, menguning. Saya tengok hidungnya, mancung. Walaupun sudah mati, mancung juga rupanya. Kita masih hidup pun dah pesek. Mancung. Saya tengok kulitnya, saya tengok kukunya, kuku-kuku kakinya saya tengok. Ya, tengoklah dia, ya Allah. Ternyata penguasa-penguasa yang bukan karena Allah hancur binasa. Tapi kalau kau punya kekuasaan untuk menolong agama Allah, kau akan kekal abadi. Betul? Penguasa yang karena Allah akan kekal abadi. Penguasa yang karena ulah akan mati bersama Fir'aun. Beda tipis. Karena Allah, karena ulah. Karena ulah, karena Allah. Mana penguasa yang karena Allah? Istana Maimun. Di depan Istana Maimun ada masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Masud, dibangun oleh Sultan Melayu, sampai hari ini tegak berdiri. Orangnya sudah mati meninggal dunia, jasadnya tak nampak lagi di atas permukaan bumi, tapi setiap orang yang sholat di sana, setiap orang yang sholat di sana mengalir pahalanya. Begitu jugalah orang-orang yang punya kekuasaan, tapi di batu bara, masya Allah, jangankan punya kekuasaan, dia tak punya kekuasaan, tapi dia bisa membuatkan sekolah. Ah, ini dia, apa nama sekolah? Lupa pula, tengok lu. Pondok Darul Quran, Desa Titip Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Allahu Akbar. Tak ada dia kekuasaan, duit pun tak ada, tapi bisa dibuatnya. Datanglah pula permintaan kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Harap, saya tadi sempat pucat juga tadi. Yang paling saya khawatirkan tadi, kepada Abdul Somad supaya meletakkan batu pertama. Nah, itu yang saya takutkan. Karena beberapa masjid yang saya buat batu pertama sampai sekarang tak siap-siap. Asal masjid saya buat batu pertama tak siap. Trauma saya. Malu saya asal lewat situ. Asal lewat situ saya tutup muka saya. Tutup pakai helm. Takut saya diajaknya singgah. Ustaz, ya ginilah Ustaz yang letakkan batu pertama. Tengok, itu mengkalau. Makanya kalau ada tadi, andai tadi ada disuruh meletakkan batu pertama, tak mau saya. Untungnya diminta tanda tangan. Apa nih saya tanya? Tanda tangan. Oh, tanda tangannya lah. Mana dia? Selesai. Nanti rupanya keluarga pesantren Darul Quran ini masuk surga. Dipanggil Allah Ta'ala. Kepada seluruh keluarga besar pesantren Darul Quran, masuk ke dalam surga. Semua mereka masuk ke dalam surga. Yang punya tanah wakaf, masuk. Yang menyerahkan dua sak semen, masuk. Yang menyerahkan kursi meja bangku, masuk. Tiba-tiba di ujung ada Ustaz Somad. Kau dulunya siapa? Tanda tangannya Allah, masuk. Nah, mana lagi? Kalau ada mau tanda tangan, kasih sini. Mana lagi tanda tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa maknanya? Yang ketiga, pemimpin mesti menolong agama Allah. Ustaz Somad ceramah aja, bangunlah masjid, bangunlah pesantren. Tapi kalau orang punya kekuasaan bicara, bangun masjid, tegak langsung masjid. Puh. Tanda tangannya tengok kemana arahnya. Kalau ke atas, 5 menara berdiri. Puh. Kalau agak-agak ke bawah, itu WC itu. WC kan ke bawah, mana dorong berak ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu syarat yang pertama salat. Syarat yang pertama salat. Syarat yang kedua apa tadi? Mengayomi semuanya. Syarat yang ketiga menolong agama Allah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuasa di kota Madinah, masjid tak ada berdiri. Masjidil Haram memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah sudah ada. Tapi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Quba baru ada sejak Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tegaknya masjid, tegaknya bangunan, tegaknya pondok pesantren, alhamdulillah ada kekuasaan. Oleh sebab itu setelah saya jelaskan ini, anak-anakku, anak-anak muda sekalian, saya tanya, hai anak-anak muda sekalian, maukah kalian punya kekuasaan? Dari bunyi suaranya nampaknya atuk-atuk yang banyak. Kenapa Ustaz semangat ceramah ini? Karena saya tengok banyak anak muda. Kalau orang-orang tua aja, saya rubah judul ceramah. Duduk saya pakai kursi. Jamaah sekalian, judul kita siang ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi karena anak-anak muda bangkit semangat kita. Kalian yang sekarang, saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari mana kau? Fakultas Ekonomi. Ente, Visipol, Pak. Apa itu? Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ente, Paper Tapet, Pak. Apa itu? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Agama Islam, Pak. Mantap. Apa cita-cita kalian ke depan? Mau jadi PNS. Mati aja lah kalian. Bercita-cita lah jadi pemimpin. Betul? Jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Itu yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk diri sendiri tak perlu. Untuk diri sendiri bisa pergi ke Makkah, bisa menyekolahkan anak, bisa menikah, bisa nikah sekali lagi. Tak perlu jadi bupati, jadi tukang bubur ayam aja bisa cukup. Kalau tak percaya tanya Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin tuh di TV, saya sebetulnya baru tahu sama Haji Muhyiddin ini baru tadi malam. Selama ini benci betul saya sama Haji Muhyiddin. Asal ku tengok TV naik, setan ku tengok ya. Iya, udahlah mulutnya kasar, ngejek-ngejek orang. Bininya pula cantik, itu yang gua marah. Itu yang gua amersi itu. Tapi begitu jumpa aslinya, rupanya orangnya baik. Baik orang. Saya udah foto sama dia tadi malam, ini ada saya simpan. Begitu saya update status, aku dengan Haji Muhyiddin, Masya Allah. Saya yakin banyak naik rating saya dengan Haji Muhyiddin. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Hah? Siapa? Tak usah, kalau dia maju ke depan nanti hilang ceramah saya. Saya megang mikrofon, saya lah bintangnya sekarang. Nanti udah agak-agak mau habis suara, baru saya suruh Haji Muhyiddin maju ke depan sama Sultan Jorgi. Masih cas lagi nanti. Saya yakin, saya tahu Bapak Ibu mau nunggu mereka. Paham saya itu. Jangan terlalu sering panggil mereka, merajuk pula saya nanti. Syarat pertama, pemimpin sholat. Syarat kedua, mengayomi. Syarat ketiga, menolong agama. Kalau engkau tidak memilih pemimpin yang menolong agama Allah, maka engkau akan dipimpin oleh orang yang tak peduli pada agama Allah. Kalau kau memilih pemimpin yang tak peduli pada agama Allah, kalau kau memilih pemimpin yang tak peduli pada agama Allah, kau berikan suaramu, maka engkau akan dipimpin oleh orang yang melecehkan agama Allah. Betul? Bagaimana cara kami mengangkatnya, Pak Ustaz? Dengan ambil paku. Ambil paku. Nyampaku payung. Aku yang besar lah 10 inci. Nah, cucu. Tush. Ingat tanggalnya. Ingat tanggal berikut ini. Awek paku cucu. Saya tak pernah nyebut nama orang. Saya tak pernah nyebut nama parpol. Saya tak pernah menyebut gambar orang. Kalaupun saya mau tunjuk gambar saya tunjuk. Itu gambar saya. Sama tak gambar saya macam ini? Sama tak? Bilang aja sama. Sama. Sudah. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kau gunakan telinga, kau gunakan mata, dengar baik-baik ini siapa orangnya, apakah betul macam sifat yang dikatakan Ustaz Somad, siapa orangnya, apakah betul macam yang dikatakan Ustaz Somad, dengar baik-baik track recordnya, tengok baik-baik. Kalau tak paham tanya Buya, datang ke Buya Amin. Buya Amin, ya ada yang mau kutanya nih Buya Amin, tapi ini masalah sensitif Buya Amin, aku mau empat mata aja Pak Amin. Kata Buya Amin, jangankan empat mata, tiga pun bisa. Apa namanya? Tanya. Gini Buya, tapi jangan Buya pula marah ya. Ini agak-agak pribadi sedikit. Iya. Apa yang kau tanya? Nikah lagi apa syaratnya, Buya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanya, ini siapa yang cocok untuk ku jadikan jadi pemimpinku nih, Buya? Lalu kemudian setelah itu gunakan mata. Tengok baik-baik. Pandang baik-baik. Setelah itu kau gunakan hati. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, pandangan. Wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setelah kau pakai telinga, kau pakai mata, kau pun salat istikharah. Mana kiblat? Sudah betul kiblat nih? Hah? Ke sana. Mananya nih? Banyak betul arah. Begitulah orang kalau bertanya sama orang bingung. Yang satu mengatakan kemari, yang satu mengatakan kemari, yang satu mengatakan kemari. Maka tanyalah orang yang tahu ya jalan. Kemana arah kiblat ini? Takut pula. Saya bukan marah. Apa takut sama saya? Apa ditakutkan sama saya? Berat saya pun tak sampai 50 kilo. Maka saya heran dengan orang yang di internet itu. Ini ustaz yang radikal menakutkan. La ilaha illallah. Paksa saya buka lengan saya. Apa yang kalian takutkan sama orang kurus macam ini? Apa yang kalian takutkan? Apa yang ini saya tunjukkan ini tangan ini supaya nanti waktu salaman jangan sakit hati kalau saya tak salam. Tak takut tanggal. Tanggal engsel-engsel ini. Maka tanya kepada orang yang tahu jalan. Kalau kau tanya kepada orang yang tak tahu jalan, kau bingung. Satu ngatakan kiblat sana, satu ngatakan kiblat sana. Tanya kepada orang yang tahu jalan. Ini kiblatnya. Maka kau pilih dia. Usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dulu waktu mau nikah kalian istikharah kan? Banyak yang tak istikharah pas mau nikah. Aku calonku ada dua nih Pak Ustaz. Siapa namanya? Satu Aisyah sama Khadijah. Mana yang kau pilih? Itulah aku ragu Pak Ustaz. Istikharah. Gimana tandanya Pak Ustaz? Nanti nampakmu itu. Kau pejam mata nampak dia. Itu yang kau pinang. Iya. Aku udah istikharah Pak Ustaz. Ah, mana nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustaz. Belum putus kajiku lagi. Sampai nampak satu saja. Nampak udah? Iya. Udah istikharah udah. Berapa kali udah? Ada tiga kali. Mana nampak? Hilang dua-duanya Pak Ustaz. Ayah betul lah ngajar orang. Ada satu yang tak bisa ditipu, dibohongi, didustakan. Mahaka fi sadrika. Dia akan merasa bersalah dalam hatimu karena kau sudah mengkhianati amanah. Berapapun duit yang kau terima, berapapun baju yang kau terima, berapapun sembako yang kau terima, tetap kau merasa berdosa karena makan duit haram. Tapi duitnya sudah kuambil Pak Ustaz, gimana nih? Aku takut menolaknya karena yang mengasih RT RW. Kau serahkan ke masjid, masukkan ke kotak masjid. Hah? Asal nampak kotak lewat, masukkan. Nampak kotak lewat, ini orang ini macam-macam kalau menengok kotak. Ada waktu gitu-gitu nampak kotak. Ah. Asal udah dekat kotak, mulai dia mengantuk. Asal udah agak-agak lewat kotak. Dia tak tahu kotak itu ada tiga. Kotak MDA sudah lewat, kotak pembangunan WC belum, kotak infak sedekah belum. Ada pula modelnya jurus silakan. Asal lewat kotak, silakan. Silakan. Silakan. Kalau ditanya orang, "Kau kenapa tak nyumbang? Dompetku tinggal." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kita bersama. Syarat yang pertama, salat. Syarat yang kedua, mengayomi masyarakat. Syarat yang ketiga, menolong agama Allah. Syarat yang keempat, hidupnya bersahaja, tidak menturutkan hawa. Apa yang dipeturutkan hidup ini? Hidup biasa-biasa aja. Orang bertanya, Ustaz kenapa tak pakai jubah kebesaran? Saya tak menyalahkan bapak yang berjubah. Jubah itu sunnah, bagus. Kenapa Ustaz tak pakai jubah? Saya ini kan larinya jalannya cepat-cepat. Ini nanti turun dari sini cepat-cepat masuk mobil. Kalau pakai jubah takut saya telekup. Maka saya pakai. Kenapa Ustaz tak pakai sorban di kepala? Pakai sorban sunnah, bagus pakai sorban. Saya pakai dapat ijazah sorban. Dari siapa? Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dari siapa? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari siapa? Dari Sayyid Abbas. Sayyid Abbas dari siapa? Dari Sayyid Alawi. Dari Sayyid Alawi siapa? Al-Hasani Al-Maliki. Sampai kepada Sayyidina Al-Husain. Sampai kepada Sayyidina Ali. Sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipasangkannya di atas kepala saya sorban. No. Tapi kenapa tak saya pakai? Saya orangnya cepat kepanasan, berkeringat. Maka saya tak pakai. Saya pakai peci aja. Peci. Itu pun peci saya biasanya berlobang di atas. Tapi kan ada yang ngaji peci batu bara. Ah, berlobang juga. Dah KTP batubara, peci batubara, tak juga lagi yakin orang ini batubara. Aku belah nanti. Tertulis Kabupaten Batubara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian apa lagi selanjutnya? Inilah dia kepedulian bersama kepada kita semua. Yang terakhir, yang kelima, apalah lagi yang kita pilih pemimpin ini? Hidupnya bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tak memperturutkan hawa nafsu. Sebelum menjadi memang sudah kaya, memang banyak hartanya. Jangan sampai sebelum jadi tak punya apa-apa. Setelah jadi baru semuanya dia punya. Dari mana dia dapat? Apakah mungkin datang malaikat membawakan emas? Tak mungkin. Allah punya kuasa, Pak Ustaz. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Tapi kan ada masuk akal. Berapalah gaji bupati? 6 juta. Gaji pokoknya itu. Itu maka saya tak mau jadi bupati. Cuma 6 juta gaji pokok. Tapi ada uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundun. Macam-macam namanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kertas sudah datang begini, itu artinya ceramah saya sudah lebih dari 1 jam. Kan betul? Tadi saya mulai jam 9 kalau tak salah. Sekarang jam 10, tenang. Ini lebih lama dari ceramah lagi. Tengok, tak kalian tengok nih banyak.